lelah, sudah lelah untuk bisa meneruskan cinta yang tak sejalan. Mungkin bila kita memaksakan semua akan Allah bisa menjadikan indah. Dan ku malam ini ku putuskan sayang, tak bijak ku redam, harus ku ungkapkan semua yang tak terpendam. Aku tak bisa meneruskan cinta ini, maafkan aku yang telah memilih ini jalan yang terbaik. Aku tak bisa meneruskan cinta ini, maafkan aku yang telah memilih ini jalan I'm